الله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون يقول الإمام السعد رحمه الله ويخلص الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور. الله سبحانه وتعالى berfirman tentang penduduk ahli surga. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ dan kami cabut di dalam hati-hati mereka dari kedengkian. Kedengkian وَهَذَا مِنْ كَرَمِهِ وَإِحْسَانِ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ dan ini merupakan kemuliaan Allah, kebaikan Allah, ihsannya Allah yang Allah berikan kepada ahli surga. Al-ghil ladzi kana mawjudan fi qulubihim, bahwasanya kedengkian yang sebelumnya ada pada jiwa-jiwa manusia. Yang sebelumnya memang ada yang namanya kedengkian, hasad, walaupun sedikit itu ada. Tetapi yang tercela itu yang sudah terang-terangan dan menampakkan permusuhan. Ada. Ya, dalil itu ada. Manusia. Alladzi kana mawjudan fi qulubihim, yang sebelumnya sudah ada di dalam hati mereka. Wa tanafus alladzi bainahum, dan juga adanya tanafus, persaingan antara manusia satu dengan yang lainnya, persaingan, bersaing. Bersaing ini ada bersaing yang sehat, ada yang bersaing tidak sehat. Bersaing dengan baik dan bersaing dengan jahat, dengan cara-cara yang jelek, yang jahat. Innallaha yaqla'uhu wa yuzilu hatta yakunu ikhwanan mutahabbin wa ahad wa akhilla muttasafin. Allah cabut kedengkian itu di dalam hati mereka sehingga menjadi saudara yang saling mencintai. Menjadi saudara yang saling mencintai dan menjadi kawan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Qala ta'ala wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, dan kami cabut apa yang ada di dalam hati mereka dari ghil, iri dengki yang semisalnya, dirubah menjadi ikhwanan, kawan, saudara, saling mencintai. Ala sururin mutaqabilin, mereka bertelakan, menyandar di atas dipan-dipan yang saling berhadapan. biasanya kalau berhadapan ya saling cocok. Tapi lawan daripada itu membelakangi. Kalau sudah membelakangi, yang satu duduknya ngadep sana, yang satu lagi menghadap yang lain, nah itu sudah membelakangi, sudah enggak cocok. Nah, karena Allah cabut kedengkian, iri, ghil yang ada dalam hati mereka, Allah cabut sehingga mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Wa yakhluqullahu lahum min al-karamah ma bihi yahsul li kulli wahid minhum min al-ghibta was-surur. Dan Allah ciptakan bagi mereka kemuliaan, karamah, yang bisa ma bihi yahsul li kulli wahid minhum, yang mana masing-masing dari mereka juga mendapatkan al-ghibtah wasyurur, kebahagiaan dan ghibtah. Ghibtah beda lagi dengan hasad. Kalau hasad ingin nikmat dari saudaranya itu dicabut, kalau ghibtah nah tidak, lawan dari hasad, sama-sama ada. Nah, iri, iri yang positif. Ya, kalau yang hasad itu irinya supaya saudaranya itu enggak ada mendapatkan kenikmatan, atau hilang kenikmatan pada dirinya. Kalau ghibtah, iri tetapi tetap. Ya, tidak menginginkan kenikmatan dari saudaranya itu hilang. Itulah keterbatasan bahasa kita. Harus dirinci, dijabarkan. Wa yara anna la farq la fawqa ma huwa fihi min an-na'im. Na'im. Dan dilihat tidak ada yang lebih tinggi lagi dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Fa bihadza ya'manun min at-tahasud wa at-tabagud. Dari sinilah mereka aman dari sifat hasad, saling membenci, saling membelakangi. Li'annahu qad faqadat asbabuh. Karena sebab-sebab kebencian, pertikaian, percekcokan sudah dicabut. Apa itu? Ghil yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesama saudara juga ada iri, dengki, hasad. Jangan dikira tidak ada. Seperti kisahnya Nabi Yusuf, itu kan saudara. Saudara kandung, dan diceritakan bahkan mereka adalah orang-orang yang soleh. Orang soleh saja apa? Terkena hasad, iri dan dengki. Ada ceritakan Imam Bukhari rahimahullah, di antara mereka atau kebanyakan mereka adalah orang-orang soleh. Ada yang menyebutkan mereka adalah para anbiya. Kedua anak Adam saja saling hasad, iri, Habil dan Qabil, yang satu. Nah, memberikan kurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Kalau laqtulannak, maka dibunuh oleh saudaranya. Sesama saudara. Ya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Semua yang diterima oleh Allah, pengorbanan-pengorbanan itu, yang diterima adalah dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qaluhu tajri min tahtihi al-anhar. di dalam surga ada sungai yang mengalir di bawahnya, memancar. Yufajjirunaha tafjira haitsu syau, memancar, air mengalir, memancar bagaimanapun mereka inginkan. Wa in aradu, bagaimanapun apa yang mereka maukan. Insya'u fi khilal qusur, fi tilkal ghuraf, fil aliyat, fi riyadil jannat. Maunya di mana air yang mengalir itu, air yang memancar itu? Mau di istananya atau di kamarnya yang tinggi atau di tamannya? Min tahti tilkal hadaik az-zaharat, anaha tajri fi ghair ukhdud. Bahwasanya air tersebut mengalir fi ghairi ukhdud, tidak hanya pada paritnya, bukan sekedar mengalir pada sungainya, paritnya, tapi tempat-tempat yang lainnya juga bisa. Wa khairat laysa laha hadd mahdud, dan kebaikan-kebaikan dalam surga yang tidak ada batasnya lagi. Banyak sekali kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan. Walihada, oleh karena itu, lama ra'au ma'an Allah alaihim akramuhum bihi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, dan ketika mereka melihat apa yang Allah berikan kenikmatan atas mereka, yang Allah muliakan atas mereka. Qalu, maka penduduk surga mengatakan, qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk surga ini. Bi'an manna alina wa awha ila qulubina fa amantu bihi, yaitu Allah menganugerahkan kepada kita, Allah mewahyukan kepada hati-hati kita sehingga kita beriman. Fa amanat bih wa anqadat lil a'malil musila ila hadhihi dar, dan tunduk untuk melakukan amalan-amalan yang menggapai kepada surga. Wahabillallah alaina imanana wa amalana, dan Allah menjaga keimanan kita dan amalan kita. Ya, semuanya karena Allah, bukan karena kepintaran, kecerdasan seseorang, bukan. Semua adalah taufik dari Allah Azza wa Jal. Betapapun hebatnya dia di dalam apa, menghafal Quran dan lain sebagainya, kalau tidak diberikan taufik oleh Allah, tidak akan bisa istiqamah, hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Hatta awsala Nabi ala hadhi dar fa ni'ma rabbul karim alladhi ibtada'ana bin ni'am. Naam. وأشدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يسيه المحصول. Maka sebaik-baik Rabbul Karim, jalla Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kepada kita dengan penuh kenikmatan yang banyak dan menganugerahkan kepada kita kenikmatan atau segala bentuk kenikmatan yang zahirah dan batinah, yang tidak bisa dihitung lagi oleh seorang pun. Wala ya'uduhul 'adun, tidak bisa dihitung-hitung lagi oleh orang-orang yang menghitung, bahasa sekarangnya auditor, yang menghitung, di audit. Tidak bisa dihitung-hitung kayak gitu. Kenikmatan Allah berlimpah sangat. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kalau Allah bukan hidayah yang Allah berikan kepada kami, kita tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa fi nurusina qabiliyah lil huda laula annahu ta'ala manna bi hidayatihi wa tiba' rusuli. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita dan untuk mengikuti rasulnya, maka niscaya kita tidak akan diberikan hidayah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Telah datang utusan Rabb kami dengan al-haq. Hai tukanu yatamatta'un binaimin lazi akhbarat bihi rusul. Wasara haqq yaqin lahum bada an kana ilmu yaqin lahum. Qalu laqad tahaqqaqna ra'ayna ma wa'adtana bihi rusul. Wa'ana jami ma jawab bihi min haqqil yaqin. La miryata fi wala ishkan. Telah datang utusan Rabb kami dengan al-haq yang memberikan kabar gembira tentang kenikmatan tersebut, yang mana mereka ahli jannah sudah menikmati apa yang Allah kabarkan melalui rasulnya, sehingga mereka yakin dengan haqqul yakin yang sebelumnya adalah ilmu yakin. Qalu laqad tahaqqaqna, dan sudah terbukti orang yang mawadat bihi rusul, dan kami telah melihat apa yang dijanjikan oleh para rasul. Wana jami majawab bihi haqqul yakin, dan dari apa yang dibawa oleh mereka adalah seluruhnya adalah haqqul yakin, tidak bisa diragukan lagi, tidak ada iskal lagi. Wanudu tahniatan lahum wa ikraman, dan mereka dipanggil dalam rangka menghormati memuliakan mereka. Antil kumul jannah uristumuha, wasan surga itu yang Allah berikan warisan kepada kalian, kalianlah yang mewarisi surga itu. Wasarat kita'an iqta'an lahum, dan sudah pasti untuk kalian. Jadi kan iqtal kufarna, sebagaimana kepastian ahli ahli kepastian orang-orang kafir adalah neraka. Oleh semua bima kuntum ta'malun, surga yang Allah wariskan disebabkan karena amalan-amalan kalian. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, ahlul jannah najau minan nar bi'afillah. Ahli surga itu selamat dari api neraka karena ampunan dari Allah. Adkhulul jannah bi rahmatillah, dan mereka dimasukkan ke dalam surga karena rahmat dari Allah. Waqtasamul muna manazil waratuha bil amal shalih, dan mereka saling berbagi-bagi tempat tinggal dan warisan amalan, dan warisannya disebabkan bil amal shalih, dengan amalan-amalan yang shalih. Wa yamir rahmatihi, ini semuanya adalah rahmat dari Allah. Seluruhnya kenikmatan ini semua adalah rahmat dari Allah Azza wa Jal. Bal min a'lan wa rahmati, bahkan dari rahmat Allah yang paling tertinggi yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Allahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.